الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله Kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi dhawil kitabi was sunnah, dan telah kita jelaskan sebelumnya keutamaan salatul jamaah dan bahwa menegakkan salatul jamaah termasuk di antara syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata al-muallifu hafizahullahu ta'ala, wa qad hatha an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 'alaiha, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam menganjurkan untuk senantiasa menegakkan salatul jamaah, wa bayyana fadlaha wa 'azima ajriha, dan beliau menerangkan tentang keutamaan salatul jamaah dan besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Faqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salatul jamaati afdhal min salatil fadhi, yani al fard, bi 27 darajah. Muttafaqun alaihi. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian 27 derajat. Muttafaqun alaih. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan bersabda pula Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dhi'fan. Salat seseorang yang dilakukan secara berjamaah dilipat gandakan salatnya dibandingkan ketika dia salat di rumahnya dan di pasarnya 25 kali lipat. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan perbedaan antara salatul jamaah dengan salat sendirian 27 derajat. Dalam riwayat berikutnya disebutkan perbedaan salatul jamaah dan dengan salat sendirian 25 kali lipat. Disebutkan 27 derajat dan disebutkan 25 kali lipat. Para ulama mereka menerangkan tentang kedua riwayat ini dan mereka menjelaskan bahwa tidak ada pertentangan antara penyebutan 27 derajat dengan hadis yang menerangkan 25 kali lipat. Sebagian menyebutkan bahwa kedua riwayat ini sama, yang menyebutkan 27 derajat dan yang menyebutkan 25 kali lipat. Sebab salat sendirian itu dianggap satu derajat dan lebih, ya. Satu derajat dan lebih. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membandingkan antara salatul jamaah dengan salat sendirian, ditinjau dari derajatnya disebutkan 27 derajat. Adapun dalam hadis yang kedua disebutkan 25 kali lipat. Ini kelipatannya dari al-dhi'f al-mudha'afah. Jadi kelipatan. Karena salat al-jama'ah itu kedudukannya satu derajat dan lebih, satu derajat dan lebih. Sehingga apabila dibandingkan dan dilipatkan 25 kali lipat. Sehingga kata mereka tidak ada perbedaan antara penyebutan 25 kali lipat dengan 27 derajat. Ini penjelasan yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama. Sebagian menerangkan bahwa penyebutan 25 dan 27 dalam dua riwayat yang berbeda ini, ini menerangkan tentang keadaan seseorang yang mengerjakan sholat tersebut. Keadaan seseorang yang mengerjakan sholat tersebut. Di antara orang yang mengerjakan sholatul jamaah, ada yang mendapatkan 25 kali lipat. Di antara mereka ada yang mendapatkan 27 kali lipat. Kembalinya kepada keadaan sholat seseorang. Ya, karena itu semua dinilai. Mulai dari jalannya dia ke masjid. Kemudian sempurnanya dia ketika berwudu. Kemudian keutamaan dia menunggu sholat. Kemudian kekhusyuan dari sholat yang dia lakukan. Maka ini semua memberikan penilaian. Ada yang mendapatkan 27 dan ada pula yang mendapatkan 25. Yang jelas tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut. Dan di dalam hadis ini pula kita mendapatkan faedah bahwa sholatul jamaah itu dikerjakan di masjid. Sholat al-jamaah dikerjakan di masjid, bukan di rumah. Kecuali bagi mereka yang memiliki udzur. Asal hukum ditegakkannya sholatul jamaah di masjid. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sholatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqih. Sholat berjamaah, sholat seseorang yang dia melakukan secara berjamaah, itu dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sholatnya dia di pasarnya dan di rumahnya. Penyebutan di pasar dan di rumah ini menunjukkan bahwa biasanya kalau seorang mengerjakan sholat di pasar atau di rumah, dia mengerjakannya sendirian. Adapun sholatul jamaah itu ditegakkan di masjid. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ. Yang demikian itu, apabila seseorang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, lalu kemudian dia keluar menuju masjid, لا يخرجه إلا الصلاة. Tidak ada yang mengeluarkan dia dari rumahnya kecuali salat. Maka di dalam hadis ini keutamaan seseorang bersuci dari rumahnya, dari tempat kediamannya. Dari tempat kediamannya. Dia menghilangkan keutamaan ketika dia berjalan dari rumahnya dalam keadaan berhadas. Dan sampai di masjid baru dia bersuci. Yang afdal bersuci dari tempat kediaman. Bersuci dari rumah. Ya, sehingga dia ketika melakukan perjalanan menuju ke masjid dalam keadaan dia suci. Dan langkah-langkahnya dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditinggikan derajat dan dihilangkan kesalahan-kesalahannya. Lam yakhthu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia melangkahkan satu langkah melainkan diangkat satu derajat dengan langkah tersebut. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan dihilangkan darinya satu kesalahan. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla. Dan apabila dia mengerjakan salat, maka senantiasa para malaikat mengucapkan salawat kepadanya. Para malaikat mengucapkan salawat kepadanya, yakni mendoakan kepadanya kebaikan. Di mana para malaikat mendoakan kepadanya, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma salli alaihi. Ya Allah rahmatilah dia, ya Allah ampunilah dia, ya Allah berikanlah salawat kepadanya. Maka para malaikat senantiasa mendoakan kebaikan bagi orang yang masuk ke dalam masjid, lalu kemudian dia senantiasa menegakkan salat. Madama fi musalla, selama dia berada di tempat salatnya, yakni di dalam masjid, dalam keadaan dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini termasuk di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan salatul jamaah, di mana seorang mendapatkan pahala dari berbagai sisi. Dari berjalannya dia dari rumahnya ke masjid, semakin banyak langkah semakin afdal. Semakin jauh rumahnya lalu dia melangkahkan kakinya, maka semakin ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian keutamaan dia bersuci dari rumahnya. Kemudian keutamaan dia menunggu salat di dalam masjid. Para malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Para malaikat mengucapkan salawat kepadanya. Ya, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepadanya. Dan para malaikat mendoakan rahmat dan maghfirah untuk mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yazalu fi salati man tadhara as-salah. Dia teranggap selalu mengerjakan salat selama dia menunggu salat. Selama dia duduk di masjid menunggu salat yang berikutnya, maka dia teranggap selalu mengerjakan salat. Maka ini keutamaan-keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di samping keutamaan menegakkan salatul jamaah. Demikian pula dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla al-isha'a fi jamaah faka'annama qama nisfa al-lail wa man shalla subha fi jamaah faka'annama qama al-laila kullah faka'annama qama al-laila kullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menegakkan salatul isya secara berjamaah, maka seakan-akan dia menegakkan separuh malam. Dan barang siapa yang mengerjakan salat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan dia menghidupkan semalam suntuk. Seluruh malam dia hidupkan dengan ibadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu kemudian berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, hukmuha. Lalu apa hukum melaksanakan salatul jamaah? Salatul jama'ati wajibatun fi salawatil khams. Bahwa salat berjamaah merupakan amalan yang diwajibkan dalam menegakkan salat lima waktu. Dalam menegakkan salat lima waktu. Wajib. Yang dimaksud wajib di sini bagi setiap orang, bagi setiap hamba, yakni fardhu ain, bagi setiap individu untuk menegakkan salatul jamaah, salat lima waktu diadakan di masjid. Dan ini madhab yang masyhur dari madhab Al-Hanabilah dan diriwayatkan dari para ulama dan para imam-imam dari para ulama us-salaf. Dan menegakkan salatul jamaah dalam salat-salat yang wajib merupakan perkara yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Dan ini merupakan salah satu pendapat, yaitu pendapat Al-Hanabilah yang mengatakan bahwa salatul jamaah hukumnya fardu ain. Hukumnya fardu ain yang apabila seseorang meninggalkannya tanpa udzur, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Bagi kaum lelaki yang telah mencapai usia balig, dia telah menjadi seorang mukallaf, tanpa udzur dia meninggalkan salatul jamaah di masjid, maka dia berdosa. Namun salat yang dia kerjakan hukumnya sah. Misalnya dia mengerjakan salatul zuhur di rumahnya dalam keadaan dia tidak memiliki udzur untuk meninggalkan salatul jamaah di masjid, lalu dia mengerjakan di rumahnya salat sendirian, maka dalam hal ini dia berdosa. Namun salat-salat yang dia kerjakan, salat-salat yang dia kerjakan hukumnya sah, ya, dengan perbuatan dosa yang dia lakukan karena meninggalkan jamaah. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa salatul jamaah bukan saja wajib, namun menjadi syarat sahnya salat. Menjadi syarat sahnya salat bagi seorang yang tidak memiliki udzur. Yang tidak memiliki udzur, maka syarat sahnya salat adalah menegakkan salat lima waktu di masjid secara berjamaah. Apabila dia meninggalkan sholat berjamaah tanpa udzur, lalu dia mengerjakan sholat lima waktu tersebut di rumahnya, ya, tanpa berjamaah, yakni dia tidak menegakkan sholatul jamaah di masjid, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Apa yang dikerjakan dari sholat-sholat tersebut di rumahnya dalam keadaan dia tidak memiliki udzur untuk menghadiri sholatul jamaah di masjid, maka sholatnya tidak sah. Dan pendapat ini adalah pendapat Al-Zahiriyah yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Demikian pula muridnya Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dan pendapat yang ketiga mengatakan bahwa salatul jamaah hukumnya sunnah. sunnatun muakkadah. Dan ini merupakan salah satu madhab dari Al-Hanafiyah, demikian pula Al-Malikiyah. Dan pendapat ini dikuatkan oleh Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Pendapat yang keempat mengatakan bahwa salatul jamaah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya apabila sudah ada yang menegakkan salatul jamaah di masjid, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Namun apabila ada masjid, lalu kemudian mereka tidak menegakkan salatul jamaah di masjid tersebut, tidak ada satupun yang menegakkan jamaah, maka seluruh penduduk kampung tersebut mereka telah melakukan perbuatan dosa. Dan ini pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dan salah satu riwayat dari Al-Hanafiyah, demikian pula Al-Malikiyah. Walhasil ma'asyiral ikhwa rahimakumullah, ada empat pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama dalam bersikap atau dalam berpendapat tentang hukum menegakkan salatul jamaah. Dan yang zahir wallahu ta'ala alam, pendapat yang sahih dari pendapat para ulama adalah pendapat yang dikuatkan oleh muallif al-fiqh al-muyassar, bahwa salatul jamaah hukumnya wajib. Dan ini merupakan pendapat al-hanabilah. Apabila dia meninggalkannya tanpa uzur, maka dia berdosa. Namun salat yang dia kerjakan hukumnya sah. Dan ini akan kita sebutkan dalil-dalilnya pada pertemuan yang berikutnya insyaallah ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.